alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Kita beriman dulu, yaitu orang yang beriman yang hatinya menjadi tenang kalau ingat Allah. Ala bidzikrillah, ingatlah hanya dengan ingat Allah. Wa tatma'innul qulub, hati bisa menjadi tenang. Jadi kita selalu ingat Allah dimanapun, 24 jam always on, online terus sama Allah. Di jalan ingat Allah, waktu kerja ingat Allah, lagi makan ingat Allah, sebelum tidur ingat Allah, bangun tidur ingat Allah, lagi sakit ingat Allah, sembuh dari sakit ingat Allah, ada masalah ingat Allah, lagi senang ingat Allah. Dimanapun kita selalu ingat Allah, insya Allah hati kita menjadi tenang. Lagi sholat ingat Allah, lagi ngaji ingat Allah, bersedekah ingat Allah, kapanpun kita harus ingat Allah. Lagi sama anak ingat Allah, lagi sama suami ingat Allah, lagi sama teman ingat Allah, lagi sama bos ingat Allah, lagi sama karyawan ingat Allah. Dimanapun, kapanpun, dengan siapapun kita selalu ingat Allah. Itulah rumus kunci agar hati selalu menjadi tenang. Belum selesai nih, belum selesai. Bagaimana cara agar kita ingat Allah? Kata Allah yang pertama, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Innani anallah, aku ini Allah, kata Allah. La ilaha ana, tak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis salata li dzikri, dan laksanakan salat untuk ingat aku. Jadi agar kita biar bisa ingat Allah dengan sholat, itu salah satu kunci untuk ingat Allah. Jadi gunanya kita sholat untuk apa? Untuk ingat Allah. Kenapa sholatnya 5 waktu? Karena abis zuhur kadang kita lupa lagi, makanya Allah kasih ada asar. Asar buat ingat Allah lagi. Abis asar lupa lagi sama Allah, Allah buat ada maghrib lagi. Abis maghrib lupa lagi, Allah buat isya. Abis isya kita tidur, lupa sama Allah, Allah bangunkan lewat subuh biar ingat Allah lagi. Pagi-pagi Allah kasih sholat duha buat ingat Allah. Jangan kok ingat kerjaan terus. Allah kasih kita waktu untuk sholat terus ingat Allah. Jadi dengan sholat kita bisa ingat Allah. Setelah ingat Allah, hati menjadi tenang. Pertanyaan ini, ngapa habis sholat hati tak tenang juga? Karena sholatnya ingat siapa? Waktu sholat kita ingat siapa? Ingat Allah kah? Ingat urusan kita kah? Ingat jemuran belum diangkat? Ingat kunci motor lupa simpan mana? Ingat helm lupa simpan di jok? Ingat mobil belum dimasukkan? Ingat hutang? Ingat masalah? Ingat siapa? Makanya habis sholat hati masih belum menjadi tenang.